قال المؤلف رحمه الله تعالى والجواب أن السلف أخذوا بهذا الحديث ولم يصرفوه عن ظاهره بتحريف يتخبطون فيه بأهوائهم وإنما فسروه بما فسره به المتكلم به فقوله تعالى مرضت واستطعمتك واستسقيتك بينه الله تعالى بنفسه حيث قال أما علمت أن عبدي فلانا مرض وأنه استطعمك عبدي فلان واستسقاك عبدي فلان وهو صريح في أن المراد به مرض عبد من عباد الله واستطعم عبد من عباد الله تس واستس gimana tadi وهو صريح في أن المراد به مرض وهو صريح في أن المراد في أن المراد به مرض لا مرض عبد مرض عبد من عباد الله واستطعام عبد من عباد الله واستسقاء عبد من عباد الله والذي فسره بذلك هو الله المتكلم به وهو أعلم بمراده فإذا فسرنا المرض المضاف إلى الله والاستطعام المضاف إليه والاستسقاء المضاف إليه بمرض العبد واستطعامه واستسقائه لم يكن في ذلك صرف للكلام عن ظاهره لأن ذلك تفسير المتكلم به فهو كما لو تكلم بهذا المعنى ابتداء وإنما أضاف الله ذلك إلى نفسه أولا للترغيب والحث كقوله والحث كقوله تعالى من ذا الذي يقرض الله وهذا الحديث من أكبر الحجج الدامغة لأهل التأويل الذين يحرفون نصوص الصفات عن ظاهرها بلا دليل من كتاب الله تعالى ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإنما يحرفونها بشبه باطلة هم فيها متناقضون مضطربون إذ لو كان المراد خلاف ظاهرها كما يقولون لبينه الله تعالى ورسوله ولو كان ظاهرها ممتنعا على الله كما زعموا لبينه الله ورسوله كما في هذا الحديث ولو كان ظاهرها اللائق بالله ممتنعا على الله لكان في الكتاب والسنة من وصف الله تعالى بما يمتنع عليه ما لا يحصى إلا بكلفة وهذا من أكبر المحال ولنكتفي بهذا القدر من الأمثلة لتكون نبراسا لغيرها وإلا فالقاعدة عند أهل السنة والجماعة معروفة وهي إجراء آيات الصفات وأحاديثها على ظاهرها من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل وقد تقدم الكلام على هذا مستوفا في قواعد نصوص الصفات والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد kita masih di pembahasan syubhat terakhir atau hadis yang sebagai ya hadis yang dijadikan oleh kalangan ahlul kalam untuk melazimkan ahlus sunnah salafiyah agar mengikuti track mereka dalam mentakwil sebagian ayat dan juga hadis yang terutama berkaitan dengan sifat-sifat Allah Ta'ala Dalam hadis riwayat Muslim yang telah kita bahas pada pekan lalu, Allah berkata, "Ya bani Adam, maridtu falam ta'udni." Kemudian juga Allah Ta'ala berkata, "Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, ya bani Adam, istat'amtuka falam tut'imni." Juga kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya bani Adam, istasqaituka falam tasqini." Di sini Allah Ta'ala mengidhofahkan, menisbatkan sakit, minta makan atau lapar, kemudian minta minum atau haus. Perbuatan atau hal tersebut diidhofahkan atau dinisbatkan, diisnatkan kepada dirinya. Diisnatkan kepada dirinya. Apakah berarti ini Allah Ta'ala di antara sifat Allah adalah sakit, di antara sifat Allah adalah lapar, di antara sifat Allah adalah haus? Kemudian kalangan ahlul kalam berusaha untuk menekan dan memojokkan salafiyah ahlu sunnah. Gimana kalian menafsirkan hadis ini? Kalau memang kalian tidak atau anti takwil, tidak menerapkan metode takwil sebagaimana kami, kata ahlul kalam, masyairah terutama, maka sok silakan tafsirkan hadis ini. Ini pertanyaan ini, tantangan ini untuk apa? Agar kita menjawab sesuai dengan jawaban Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwasannya yang sakit siapa? Hamba-Ku. Yang lapar siapa? Hamba-Ku. Yang haus siapa? Hamba-Ku. Itu kan? Dan kita akan menjawab itu. Karena Allah Ta'ala menjawab seperti itu. Ya kan? Ya bani Adam, wahai anak Adam, maritu falam ta'udni, aku sakit, kamu tidak menjengukku. Ya, kemudian kata anak Adam tersebut apa? Ya Rabb, kaifa a'uduka wa anta rabbul alamin? Bagaimana aku menjenguk engkau sedangkan engkau adalah rabbul alamin? Maka kata Allah gimana? Ama 'alimta anna 'abdi fulanan marida falam ta'udhu? Tidakkah kamu tahu bahwasanya hambaku sang fulan itu sakit dan kamu tidak menjenguk hambaku itu? Baik, sekarang lihat. Kalimat dari Allah yang pertama dipertanyakan oleh hamba tersebut. Karena pemahaman hamba tersebut, mustahil engkau sakit ya Allah. Mustahil saya ziarahi engkau ya Allah. Engkau Rabbul Alamin. Ya. Tetapi Allah Ta'ala kemudian menafsirkan kalimatnya yang pertama dengan tafsiran dari Allah. Maka segala tafsiran dari Allah, maka itulah makna yang zahir dan paling tepat. Begitu. Dan tidak bisa kita kemudian ketika kita menjawab sesuai dengan tafsiran Allah, kita kemudian dituding, kamu telah mentakwil. Apakah Allah telah mentakwil? Karena kita menjawab sesuai dengan jawaban Allah Subhanahu wa Ta'ala. Was-samai wat-tariq wa ma adraka mat-tariq. Apa itu tariq? Tafsirnya nama masjid di Keranggan. Masjid Tariq, ya, bukan tariq ya. Nah, tapi kemudian kata Allah apa? An-najmu tsaqib. Jawaban langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apapun jawaban dari pemilik kalam, tafsiran dari pemilik kalam terhadap kalamnya sendiri, maka itu tafsiran yang paling tepat. Karena sahibul bait adra bima fih, ya kan? Karena pemilik rumah lebih mengenal rumahnya sendiri. Maka apa-apa yang dia tafsirkan tentang kalamnya sendiri, maka itu tafsiran yang terbaik. Otomatis itulah tafsiran yang paling zahir. Dan menafsirkan hal tersebut bukan termasuk menyelewengkan kalam seseorang atau satu pihak ke pemahaman yang jauh. Enggak, justru ini yang diberikan oleh pemilik kalam. Sampai sini paham enggak, ikhwan? Wa ma adraka mal qari'ah. Apa itu al-qari'ah? Al-qari'ah itu penggoncang. Tapi kemudian artinya apa? Yauma yakunu an-nasu kal farashil mabthuth. Definisinya dari siapa ini? Dari Allah. Padahal asal makna bahasa al-qari'ah itu bukan hari kiamat. Tapi Allah menafsirkannya itu. Maka makna al-qari'ah dalam surat al-qari'ah, makna zahirnya apa? Makna zahirnya adalah sebagaimana yang Allah Ta'ala sebutkan. Apakah ketika kita Apa itu qari'ah? Kita bilang al-qari'ah adalah yauma yakunu an-nasu kal-farashil mabthuth wa takunu al-jibalu kal-'ihnil manfush. Ah, itu makna qari'ah. Oh, itu pemahaman takwil dong itu. Kenapa takwil? Karena qari'ah itu asli bukan itu maknanya. Mau itu ke maknanya, mau bukan itu maknanya, tapi ketika pemilik kalam mendefinisikan apa kalamnya sendiri, maka itu makna zahir, bukan takwil. Sampai sini paham, ikhwan? Gampang kan? Kemarin anda agak persulit karena ya karena pengen memperpanjang aja ya. Taib. Jawabannya adalah anna salafa akhadhu bihadha alhadithi wa lam yasrifuhu an zahirihi bitahrifin yatakhabbatuna fihi biahwaihim. Salaf itu mereka mengambil hadith ini, memaknai hadith ini, mereka tidak menyelewengkan hadith ini dari pemahaman zahir dengan cara mentahrif, dengan cara mengubah makna yang yatakhabbatuna biahwaihim, yang mana mereka kesurupan dengan hawa-hawa nafsu mereka. Wa inna afwan yatakhabbatuna biahwaihim sebagaimana ahlul kalam ya, atau di sini salaf, mereka tidak mencampur adukkan pemahaman hadis ini dengan hawa nafsu mereka. Wa inna ma fassaruhu bima fassarahu bihi almutakallimu bihi, melainkan para salaf mereka menafsirkan hadis ini dengan tafsiran yang dilakukan oleh siapa? Yang berbicara yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka sahibul kalam adra bi makna, yaitu pemilik kalam lebih mengerti maknanya. Makanya kitab-kitab atau matan-matan ilmiah ketika disyarah oleh pemilik matan itu sendiri, maka tentu syarah tersebut syarah yang terbaik. Kenapa? Karena sahibul kalam atau sahibul bait adra bima fi, pemilik rumah lebih mengetahui isi rumah. Ya. Misal al-qa'id al-muthla, mau bagaimanapun ada syarah al-qa'id al-muthla kajiannya Syekh Utsaimin. Walaupun tentu secara sistematika ya tentu berbeda dengan misalnya kitab al-mujalla. Karena syarahnya Syekh Utsaimin adalah syarah kajian yang di tafrigh namanya, di apa namanya? Transkrip ya. Ala kulli hal, perkataan Allah Ta'ala maridtu istata'amtuka istasqaituka, sakit minta makan minta minum, bayyanahu Allah Ta'ala binafsihi, Allah Ta'ala menjelaskan dengan sendirinya dengan mengatakan ama 'alimta anna 'abdi fulan marid, kamu tahu enggak bahwasanya fulan itu lagi sakit waktu itu, atau kamu tahu enggak fulan minta makan lapar dia, kamu tahu enggak fulan itu minta minum haus dia. Wa huwa sharihun, ini jelas, sharih itu jelas blatan, straight. Fi annal murada bihi, yang dimaksud dari ju' marad dan juga apa istisqa di sini, yang dimaksud dari sakit di, yang dimaksud adalah maradu 'abdin min 'ibadillah. Ala murada bihi maradu 'abdin min 'ibadillah. Yang sakit siapa? Hamba. Yang minta makan siapa? Hamba. Yang minta minum? Hamba. Alladhi fastarahu bidzalika huwa Allahu al-mutakallimu bihi. Yang menafsirkan kalimatnya sendiri siapa? Allah itu sendiri yang berbicara. Wa huwa a'lamu bimuradihi, dan Allah lebih mengetahui maksudnya. So, di sini pembeda antara ta'wil sama tafwid. Yaitu tafwid menyerahkan begitu saja tanpa mengerti maknanya. Nah sekarang, ya bena Adam, maridtu falam ta'udni. Bukan sekadar terjemahan, pemaknaan, memahaminya. Maridtu falam ta'udni. Aku sakit, kamu tidak menjengukku. Taib. Allah lebih tahu enggak makna dari maridtu falam ta'udni? Iya lebih tahu. Dan Allah memberitahukan enggak? Allah memberitahukan. Maka, khalas, berarti kita tahu enggak maknanya? Tahu. Maknanya apa? Yang sakit adalah hambanya Allah. Yang wajib, yang perlu dijenguk adalah hambanya Allah tersebut. Tahu dari mana penafsiran itu? Ya dari Allah langsung dengan hadis qudsi ini. Oh, berarti kamu mentakwil dong. Bagaimana mungkin saya bilang mentakwil dalam artian menyelewengkan lafal atau makna, sedangkan yang menafsirkan itu pemilik kalam itu sendiri. Maka berani-beraninya antum mengatakan pemilik kalam, tafsiran pemilik kalam, tafsiran tahrif, ta'wil, enggak. Ya. Kok kayak gitu terjemah tafsirannya? Ya terserah Allah mau menafsirkan kayak gitu. Kenapa enggak protes Al-Qari'ah itu tafsirannya apa? At-Tariq tafsirannya apa? Ya. Al-Haqqah. Ya. Al-Haqqah, Mal-Haqqah, ya. Wa ma adraka Mal-Haqqah. Kemudian apa? Wa ma adraka Mal-Haqqah. Kadzdzabat Tsamud bil Qari'ah, gitu. Al-Haqqah itu apa tafsirannya, ikhwan? Hari kiamat bukan? Iya, hari kiamat. Ada enggak pembahasan hari kiamat di Al-Haqqah? Ada hari akhir pembahasannya di halaman berikutnya kan? Itu isinya pembahasan tentang hari kiamat itu. Baik, kemudian fa idza fassarna al-marad al-mudhaf ila Allah. Kalau kita tafsirkan sakit yang diidhafahkan, dinisbatkan kepada Allah atau disandarkan kepada Allah, dan minta makan, minta minum yang dinisbatkan atau disandarkan kepada Allah, kita tafsirkan itu semua bimaradil abdi wastita'amihi wastisqaihi, dengan penyakit hamba, hausnya hamba, laparnya hamba. Itu lam yakun fi dzalika sarfun lil kalami an dhahirih, itu bukan termasuk menyelewengkan kalam dari zahirnya, bukan. Li'anna dzalika tafsirul mutakallimi bihi, karena itu adalah tafsiran dari pihak yang berbicara, ya, pihak yang berbicara. Fa huwa kama law takallama bihadzal ma'na ibtida'an, maka tafsiran pihak yang berbicara itu sama dengan apa yang dia bicarakan, maknanya sama dengan apa yang dia bicarakan di awal. Artinya maridtu falam ta'udni, artinya adalah abdi fulan maridha falam ta'udhu, itu. Dua-duanya itu maknanya sama. Faham gak, ikhwan? Contoh misalnya. Ada seorang ibu dipukulin, ya, karena masalah hutang. Ya. Jadi penagih hutang datang ke rumah itu, ya, ibunya bilang, "Maaf, Pak, ya, penagih hutang. Maaf, Pak, saya belum punya uang." Ibu itu kemudian dipukulin. Besoknya kemudian ibu itu enggak ada di rumah, tapi ada anaknya. Penagih hutang datang. Anaknya enggak tahu apa-apa. Ya kan? Kemudian apa? Dipukulinlah anak itu. Ibunya pulang dari pasar ngelihat anaknya dipukulin. Lalu ibunya langsung teriak-teriak, "Wah!" teriak-teriak. Ya. Maka penagih hutang itu kemudian bilang, "Kemarin ibu saya pukul, enggak teriak-teriak. Sekarang anaknya saya pukul, ibu ngapa teriak-teriak? Kan anaknya yang saya pukul, yang kesakitan anaknya. Kenapa ibu yang teriak?" Maka kata ibu itu, "Kemarin engkau memukul jasadku. Hari ini engkau memukul hatiku." Paham gak di sini maksudnya? Enggak, ini maksudnya ini hanya pendekatan aja, bukan dikiaskan dengan ini, pendekatan. Ya, taib. Sekarang apakah kita perlu bilang ini majaz atau apa? Enggak perlu sebenarnya. Enggak perlu. Ya. Karena memukul anakku sama dengan memukul hatiku. Dah, khalas. Apakah kemudian debt kolektornya atau pemilik duit itu, pemilik hutangan itu kemudian bilang, "Wah, ini tafsiran gimana nih? Ya, harus ditakwil enggak nih?" Enggak ngomong gitu. Malah justru habis itu ceritanya langsung dihapus hutangnya habis itu. Ya, gara-gara menafsirkan kalimat sesuai. Gara-gara apa? Ya, itu cukup seperti itu. Nggak usah diribet-ribetkan. Nah, begitu. Tafsirannya di sini, ikhwan, berarti memukul anaknya itu berarti sama dengan memukul hatinya. Ya. Apakah penagih hutang itu memukul jantungnya begitu? Enggak. Ya. Makna semuanya makna tafsiran asli dari pemilik kalam, yaitu ibu tersebut. Selesai, khalas. Ya. Kemudian ketika kita melihat ada orang berbicara, ya, berbicara tapi maknanya kurang kita pahami. Ya. Kadang-kadang kita kemudian bertanya ke pemilik kalam itu. Ya, apa namanya? Kalau bahasa Jawa biasanya dalam, apa namanya biasanya? Nah, kalau misalnya mau diminta ngulang untuk permisi gitu. Ya, kalau Inggris kan sorry gitu kan. Tolong-tolong ucapkan lagi ulang. Hah? Dalam ya. Dalam. Atau coba ulangi lagi tadi apa ngomong apa gitu kan. Atau kita bertanya maksudnya apaan. Nah kemudian dia menjelaskan. Maka apapun penjelasannya itu, itulah makna zahir yang ditafsirkan oleh pemilik kalam itu sendiri. Gitu ya. Ya. Taib. Kemudian wa innama adhafa Allahu dzalika ila nafsihi awalan litarghibi wal hath. Mungkin bertanya-tanya sekarang kita. Lalu untuk apa Allah Ta'ala mengucapkan maridtu falam ta'udni, aku sakit, kamu belum menjengukku. Sementara maksudnya bukan Allah yang sakit, bukan Allah yang dijenguk, melainkan hamba yang sakit, hamba yang dijenguk. Ngapain terus kok seperti itu Allah Ta'ala berbicara? Maka kemudian kita sebutkan hikmahnya, ikhwan. Ini penting. Innama adhafallahu dzalika, Allah Ta'ala mengidhafahkan sakit kepada dirinya dan kunjungan kepada dirinya di awal kalimat, di awal perbincangan, itu tujuan litarghib, untuk mendorong, memotivasi, menyemangati, walhas menganjurkan. Merupakan, menunjukkan bahwasanya menjenguk orang sakit merupakan amalan yang besar. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Man dzallazi yuqridullah?" Yaitu siapa yang memberi pinjaman kepada Allah. Nah, memberi pinjaman kepada Allah ini tentu beda dengan memberi pinjaman kepada manusia. Ya, tetapi di sini artinya apa? Menafkahkan hartanya di jalan Allah. Ya, dan bukan berarti kan kalau misalnya dari segi manusia kita pinjamkan dana untuknya berarti manusia ini butuh kan pada kita? Iya. Antum misalnya minta manusia ngutang 5 juta saat misalnya. Berarti antum butuh 5 juta. Tapi sekarang kalau Allah memerintahkan untuk infak fi sabilillah, berarti di sini kita yuqridullaha qardan hasana. Kita memberikan pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik. Sekarang hakikatnya harta kita sendiri itu milik Allah semua. Ya. Tapi apakah berarti di sini Allah Ta'ala membutuhkan pinjaman kita? Tidak. Nah di sini lihat. Ya, segala hal yang dalam sifat manusia itu ada. Itu tidak. Dan juga secara lafal juga kepada Allah juga ada. Maka itu tidak melazimkan persamaan hakikat dan kaifiyah tata cara. Dan juga tidak melazimkan persamaan dari seluruh segi. Bahwasanya Allah membutuhkan pinjaman kita. Tidak. Ya, begitu. Tapi, di peminjaman ini diidhofahkan kepada Allah. Diidhofahkan kepada Allah. Padahal yang terjadi realnya adalah kita meminjamkan kepada hamba Allah. Maka antum meminjamkan kepada hamba Allah hal yang dia butuhkan sama dengan meminjamkan kepada Allah. Apakah ini termasuk secara betul-betul kita sedang meminjamkan kepada Allah? Tidak. Melainkan ini bab at-tashrif, bab at-targhib, al-hath wal ikram. Itu memotivasi. Ya, supaya antum semakin semangat bahwasanya ketika antum membantu teman antum pinjaman, seolah-olah antum sedang meminjamkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah pemilik segala hal yang kita punya. Hadis ini merupakan sebesar-besar hujjah yang memukul sifatnya memukul, bikin mangkel untuk ahlu ta'wil, yang mana mereka menyelewengkan nas-nas sifat dari zahirnya tanpa dalil dari kitab Allah Ta'ala dan dari sunnah Rasulnya. Mereka, ahlul kalam, ahlul ta'til, ahlul ta'wil, menyelewengkan dengan syubhat-syubhat yang batil. Yang mana masing-masing syubhat batilnya itu selalu mutanaqid. Ya, yaitu saling apa? Saling bertentangan, ya, sebagaimana politik sekarang, ya, saling bertentangan. Dulu anti orang kafir, turunin gubernur kafir. Sekarang katanya nyesel. Bertentangan, itulah orang-orang kalau misal bersubhat, ya, muttaribun, yaitu goncang. Ya. Maka yang lebih baik adalah berlepas dari semua itu supaya tidak ada kegoncangan, supaya enggak standar ganda. Ya, kalaupun mau ikut ijtihad, ikutlah ijtihad, tapi enggak usah repot lah. Ya, kalaupun mau ikut enggak usah repot promosi, ya. Sekarang banyak kegoncangan sekarang tuh. Kegoncangan artinya standar ganda, ya. Satu dengan lainnya dihajar masing-masing. Apalagi di antara kita sendiri sibuk dengan tahdir satu sama lain. Ya enggak? Ya atau enggak? Yang ikut mentahdir yang enggak ikut, yang enggak ikut mentahdir yang ikut. Allah, mendingan dagang, mendingan antum ojek online sekalian sana. Ya. Daripada repot. Iya, dapat duit. Beneran. Ya, pada repot dapat musuh, dia dapat duit ya enggak? Nyari duit sana, ya. Atau jangan-jangan yang berantem itu kayaknya lagi enggak punya duit. Padahal awal-awal bulan ini, ya. Baru 3 April, baru berapa April sekarang? Iya. Akhir bulan, awal bulan kayak gitu. Gimana pertengahan bulan itu? Ya, utang nambah, ya. Idz law kana al-muradu khilaf dhahiriha. Kalau misalnya yang dimaksud dengan ini ala kulihal, kita enggak usah berpanjang ria dalam masalah ini. Ini sudah jelas insyaallah. Yang penting adalah antum paham, ikhwan. Memang di setiap, hampir di setiap misal yang disebutkan Syekh Utsaimin, ya intinya bantahan untuk siapa? Ahlul kalam, ahlul ta'wil, ahlul ta'til. Tetapi walaupun itu semua adalah berupa bantahan, melainkan setiap misal ini ada karakteristik yang berbeda. Ya, makanya perlu dipelajari. Bahkan ini belum cukup karena masih ada hadis-hadis atau ayat-ayat yang dijadikan sebagai pangkal syubhat oleh ahlu ta'wil. Ya, dalam kitab Al-Mujalla sendiri disebutkan oleh penulisnya itu ada dua contoh. Yang mana dua contoh ini, ikhwan? Anda pernah melihat sendiri di media sosial. Seorang atau salafiyin ditantang untuk menafsirkan surat Al-Baqarah 115 dan surat Al-Qalam 42. Kalau misalnya antum, wahai salafiyin, anti ta'wil, tidak mentakwil, maka coba sok silahkan tafsirkan walillahil masyriq wal maghrib fa'inama tuwallu fathamma wajhullah. Coba tafsirkan. Ya. Antum enggak boleh nafsirin begitu saja dengan terjemahan kayak gini. Ini bahaya ini. Kalau enggak tahu, diam. Gitu loh. Jangan dipaksa. Mentang-mentang salafi, maksain. Pokoknya salafi saya pasti benar. Langsung nafsirin sendiri. Enggak. Harus baca betul-betul dan punya kaedah ilmu tentang ini. Tentang usul tafsir dan tentang usul madhab al-sunnah wal-jamaah dalam asma' dan sifat. Ya. Karena ini ayat termasuk ayat mutasyabihat. Bukan berarti ayatnya bersubhat, bukan. Tapi pikiran orang yang bersubhat. Lillahil masyriq wal maghrib. Milik Allah lah timur dan barat. Fa'inama tuwallu fathamma wajhullah. Kemanapun kalian menuju, maka disitulah. Nah, wajhullah di sini apa? Gitu kan? Wajhullah artinya apa, ikhwan? Salah kalau misalnya pakai tafsiran yang benar, wajhullah di sini jihah artinya. Sisi, arah, gitu kan? Nah, itu. Ya. Dan ini ayat, kata para ulama, bisa juga untuk masalah fikih turun di masalah safar. Sholat bagi orang yang musafir di atas kendaraan. Ya kan? Tapi untuk sholat sunnah. Kalau kita mau kembali ke hadis sholat sunnah, Nabi SAW tidak sholat fardu di atas kendaraan. Kalau beliau mau sholat fardu, beliau turun dulu dari ontanya. Itu zaman itu. Zaman sekarang enggak bisa. Zaman sekarang bukan bisa. Di kereta misalnya, enggak semuanya ya. Di pesawat, ya kan? Itu bisa untuk ayat ini fa innama tuwallu fa thamma wajhullah, bukan berarti wajhullah di sini sifat Allah, wajah bukan. Kalau misalnya mau dimaknai ya, dan maksudnya afwan, itu menafsirkan wajhullah di sini bukan wajah Allah melainkan jihadullah. Itu bukan tafsir, bukan tahrif, bukan takwil, bukan. Ya, fa thamma wajhullah. Ya. Dimanapun itu, maka Anda menghadap ke Allah Subhanahu wa taala. Karena ada qarina walillahil masyriqu wal maghrib. Dan juga dalam bahasa Arab wajah, wajah bisa dimaknai wajihah. Iya. Wajah bisa dimaknai jihah. Ya, misalnya perkataan qasadtu hadzal wajh. Saya menghadap atau menuju ke arah sini. Qasadtu hadzal wajh. Ini wajah, bukan berarti wajah ini ada wajah gitu, enggak. Terus masalah bisa seperti itu. Maka fa aina matwallu fa thamma wajhullah. Nah, antum bisa ditantang oleh mereka ahlul kalam yang bersyubhat. Kalau kalian wahai salafiyin tidak mentakwil, maka tafsirkan hadis ayat ini fa aina matwallu fa thamma wajhullah. Apa ini wajhullah? Antum akan berkata apa? Arah Allah, bukan wajah. Yaitu menghadap ke Allah. Ya kan? Ke arah Allah. Nah. Oh, berarti antum salafiyin menta'wil. Karena ini kan wajah. Masa dimaknai arah. Maka antum jawabannya gimana? Dalam bahasa Arab, wajah bisa bermakna jihah. Dan memang itu juga satu kata. Wajah dan jihah. Jihah, wawnya dihapus. Harful illah. Jihatun. Wajah bermakna jihad. Itu dalam bahasa Arab. Bagaimana Anda sebut takwil? Gimana antum menyebuti kita mentakwil? Ya, itu memang makna zahirnya juga. Lebih-lebih dizahirkan juga dengan adanya qarinah walillahil masyriqu wal maghrib. Berarti ini masalah arah. Bukan masalah zat, sifat zatiyah Allah wajah. Gitu kan? Nah, tapi kemudian mereka enggak bakal terima antum ngomong gitu. Enggak, pokoknya enggak lah. Oh, ya. Kenapa? Antum telah menyerupakan Allah dan makhluk. Nah, ini yang step kedua, ikhwan. Jadi pertama ketika antum ditampilkan ya, antum salafiyin, ana asy'ariyah misalnya, ana asy'ari, ya. Antum salafiyin. Salafiyin dengan fathah sin dan juga fathah lam, ya. Karena ada juga salafiyin fathah sin dan sukun lam. Jadi ya salafiyin, ya. Itu salafiyin misalnya bilang. Gimana? Masyaikh Sukran nih. Tafsirkan kalau antum katanya tidak mentakwil sebagaimana kata guru antum dan kata Wahabiyah, Mujassimah, Musyabbihah, ya. Fa aina matwallu fa thamma wajhullah. Ayo tafsirkan. Wajhullah di sini apa? Wajhullah di mana? Hah? Ayo. Antum perwakilan salafiyin. Kelanggan. Iya, ayo. Wajhullah di sini bukan di mana wajah, di mana jihah. Jihah, arah. Antum takwil dong berarti. Ayo jawabnya bang. Ini tadi pertama tantangan pertama, kemudian kedua anda tuduh antum takwil antum berarti. Karena wajah kok di mana ya jihah? Bukan wajah, zat wajah. Ayo, nggak bisa. Ahlus sunnah jangan cengengesan gitu antum. Jawab. Kalau sereman ahlul kalamnya repot itu. Ayo jawab. Apa? Tadi kan udah nanya jawab. Ayo. Hah? Apa jawabannya Syekh Pujo? Karena dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arab. Kata wajib itu bisa bermakna jihad. Ah gitu. Jadi itu bukan takwil. Berarti itu bukan takwil berarti. Ya. Bukan. Itu aslinya dalam bahasa Arab ada. Ya. Taib, kenapa enggak antum takwil? Berarti kalau antum bilang kemanapun kamu menghadap, maka disitulah arah Allah taala menghadap ke Allah. Berarti antum menyerupakan Allah dengan makhluknya karena Allah tidak membutuhkan arah dan tempat. Ayo, mau apa? Gitu bakal digituin antum. Ya kan? Kalau antum bilang wajah di sini dimaknai jihah, antum bakal dilazimin sama kaul mereka apa? Allah tidak membutuhkan arah, tidak membutuhkan tempat. Ayo. Sampai situ mau apa antum? Antum bilang, ya bilang aja. Itu kan kata ente, ya. Di tafsiran enggak ada tuh ngomong kayak gitu, enggak usah diomong kayak gitu. Ya. Sekarang apa faedahnya dengan mengatakan Allah ada tanpa arah, tanpa tempat? Ya, hanya untuk apa? Supaya melazimkan antum supaya mentakwil wajhullah ini gitu. Supaya menafikan bahwasanya wajah Allah secara hakikat itu tidak ada. Karena kalau Allah Ta'ala punya wajah, maka sama dengan makhluk. Dan Allah kalau... Jadi dari segi manapun antum bakal dibantah. Dibantah dengan apa? Kelaziman perkataan mereka sendiri. Kelaziman bayangan pikiran mereka sendiri gitu loh. Jadi gini. Antum mengatakan wajhullah di sini. Misalnya bilang. Wajhullah di sini adalah wajah Allah misalnya. Antum bakal kena. Oh, wajah pertama. Wajah Allah. Berarti antum menyerupakan Allah dengan makhluk karena makhluk punya wajah. Satu. Kedua, wajah Allah di mana-mana dong, gitu kan? Dua. Wah, antum kau gawat ahlu sunnah. Ya udah kata antum, bukan wajah Allah. Ini di sini maknanya adalah jihatullah, yaitu arah menghadap ke arah Allah Ta'ala. Oh, berarti antum menyerupakan Allah dengan makhluknya karena ini menunjukkan Allah Ta'ala punya arah. Dan segala yang punya arah itu adalah makhluk. Ayo, ayo gimana? Repot ya sama mereka ya? Buat nafsirin ayat gini aja. Paham gak antum kerumitannya? Hah? Paham gak? Ya seperti itulah. Udahlah. Anda merasa antum udah... Ya kayak gitulah. Kayak biasanya. Ya kita cukup aja lah sampai sini. Ya, cukup qaidatul mutlah sampai sini insyaAllah. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.